إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين جماعة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita jadikan nikmat yang ada ini untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada umat ini jalan-jalan petunjuk dan memperingatkan mereka tentang jalan-jalan kesesatan, sehingga tidaklah yang berbahagia nantinya melainkan mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah menjadikan seorang menjadi celaka di dunia maupun di akhirat melainkan dengan sebab menjauh dari jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk suatu hikmah yang agung, yaitu agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pelaksanaan ibadah tersebut, maka akan diraih kemuliaan serta kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Ta'ala berfirman: "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal saleh di antara hamba-hamba Allah baik dari kalangan laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik di dunia ini, dan mereka akan diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di dunia. Mereka diberikan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu." Seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit maupun bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana Allah tidaklah menerima peribadatan dari hambanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah hamba Allah jikala mereka tidak mengetahui jalan-jalan yang Allah ridhoi di dalam beribadah, maka Allah yang Al-Hakim Maha Hikmah mengutus kepada hamba-hambanya para rasul dalam rangka menerangkan jalan-jalan petunjuk dan menerangkan jalan-jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menjelaskan kepada umat tersebut mereka wajib, yaitu akan mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mereka enggan beribadah kepada Allah, maka dikolongkan sebagai mustakbir, orang-orang yang sombong lagi angkuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan barang siapa orangnya yang mereka beribadah kepada Allah namun masih mau beribadah kepada selain Allah, maka dikolongkan sebagai seorang yang musyrik, yang mereka mencampur adukkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan demikian pula mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan memurnikan ibadah hanya untuk Allah namun dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka mereka digolongkan sebagai seorang yang mubtadi', orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama ini. Dan tiga golongan di atas ini adalah golongan-golongan yang celaka, manusia yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Maka Rabbmu mengatakan, berkata, "Berdoalah atau beribadah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sombong dan telah disediakan bagi mereka neraka jahanam dan dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan hina-hina." Dan golongan yang kedua, mereka orang-orang yang berbuat syirik, beribadah kepada Allah juga masih mau menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini merupakan puncak kerugian. Allah taala berfirman tentang para rasul. Allah taala berfirman, "Walau asyraku lahabitan hummatanu ya'malun." Kalaulah mereka para nabi dan rasul melakukan perbuatan syirik, yaitu menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, walaupun mereka masih beribadah kepada Allah, maka niscaya akan dihapus amalan-amalan mereka. Kalaulah para rasul saja yang mereka dijamin oleh Allah untuk dimaafkan dosa-dosanya, namun apabila melakukan perbuatan syirik dan mereka terjaga dari hal yang demikian, dihapus amalan kebaikannya, maka bagaimana pula kita orang-orang yang tidak ada yang menjamin tentang keselamatan diri-diri kita. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah dengan ikhlas, terbebas dari perbuatan syirik, namun ternyata dengan melakukan syariat yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka mereka dikatakan mubtadi' pun tidak mendapatkan kebahagiaan. Allah taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal tunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi dengan amalannya? Mereka beramal namun merugi. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka menyangka mereka lah yang paling baik amalannya di muka bumi ini, namun mereka dalam keadaan balla sa'yuhum, yaitu menyimpang amalannya dari ajaran Rasul. Maka mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Akhsarina amala, yang paling merugi amalannya. Yang Allah sifatkan, "Wala muqimu yawmal qiyamati wazna, wala muqimu lahu yawmal qiyamati wazna." Dan kami tidak akan menjadikan berat timbangan mereka nanti pada hari kiamat. nasallahu alaihi wa afiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan di dalam agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga janganlah sampai kita menjadi salah satu dari tiga golongan yang di atas. Adapun kelompok yang keempat, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dan mereka melakukan ibadahnya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang dikolongkan sebagai al-muwahhid, al-mu'minul mutabi'. Mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh al-hadith." Nah, maka wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak ibadah melainkan hanya Allah, yang perwujudannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, yang tidak ada sekutu baginya, dan bersyahadat bahwasanya aku adalah Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya beliau tidaklah memiliki sifat ketuhanan dan tidak boleh didustakan dan dimaksiati perintahnya. Maka orang tersebut pula bersyahadat bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasul Allah subhanahu wa taala, dan juga dia bersyahadat meyakini bahwasanya jannah surga itu telah ada, dan dia beramal dengan semangat melakukan amalan ahli surga dan meyakini bahwasanya neraka itu telah ada, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun bentuk amalnya. Apapun bentuk amalannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di penutup surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, yaitu tatkala mereka masuk ke dalam surga, maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan juga falyamal 'amalan shaliha, hendaknya dia melakukan amalan saleh yang dikatakan oleh para ulama, yaitu amalan yang dia itu dilakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah orang tersebut berbuat syirik sedikit pun mempersekutukan Allah dengan selainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal muslimun jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmatullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya manusia terkait dengan perkara ibadah kepada Allah terbagi menjadi empat golongan, yang tiga golongan diantaranya adalah golongan yang celaka lagi merugi, dan yang selamat hanyalah satu golongan saja, maka perlu kita ketahui bahwasanya beribadah kepada Allah di sana ada aturan dan norma-norma yang harus kita perhatikan. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara norma-norma yang harus kita perhatikan adalah 6 perkara. Yang pertama harus kita tetapkan di dalam hati-hati kita, bahwasanya annal ibadata tauqifiyatun, bahwasanya perkara ibadah adalah tauqifiyah, yaitu sudah baku, yang maknanya la majala li asli fiha wa ra'yi fiha, tidak ada celah bagi akal dan pendapat kita untuk mengarang-arang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Cukup bagi kita melaksanakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah makna ibadah tauqifiyah. Dan yang kedua adalah ibadah tersebut tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila murni dilakukan dengan keikhlasan serta kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar supaya mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dan senantiasa mereka bertauhid, menyerahkan ibadah hanya untuk Allah semata, dan bebas dari perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menetapkan bahwasanya yang dijadikan ikutan, yang dijadikan anjakuna antakuna al-qudwatu fil ibadah wal mubayyinu laha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang yang kita jadikan qudwah, jadikan suri teladan, sosok serta panutan adalah semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah kita mengikuti seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mereka berharap untuk kebaikan dan juga berzikir kepada Allah banyak-banyak." Dan yang keempat harus kita tetapkan, annal ibadata allati fudidat bil awqati wal miqdar la yajuzu tajawuzuha, bahwasanya perkara ibadah yang telah ditentukan dibatasi waktu, tempat dan ukuran serta kadar-kadarnya, tidak boleh bagi kita untuk menambah-nambahnya. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha hatta hududan fala taqtaduha." Sesungguhnya Allah telah menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melewatinya. Dan beliau pula bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan perkara yang keenam, bahwasanya orang tersebut tatkala beribadah harus dia tangankan, bahwasanya ibadah tidaklah terhenti hanya dengan berakhirnya masa bulan yang mulia ataupun dengan selesainya amal ibadah yang terkhusus dia lakukan, haji dan sebagainya. Namun ibadah terus berlangsung sampai dengan datangnya kematian. Allah taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di dalam surat Ali Imran 102, Allah taala berfirman, "Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim." Dan juga Allah taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-90, "Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin." Maka beribadahlah kepada Allah sampai dengan datang kepada kalian al-yaqin ay al-maut, yaitu kematian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, yang kita sekarang berada di bulan Syawal, dengan yang mana sebelumnya telah selesai dari kita bulan Ramadan, bukanlah menjadi artian bahwasanya ibadah kita telah selesai. Namun justru Allah yang Maha Hakim membuka bulan-bulan tersebut sebagai bulan-bulan yang mulia, di mana bulan Syawal merupakan permulaan bulan haji. Bagi orang yang mau melaksanakan haji, boleh memulainya di bulan Syawal dan melakukan umrah sehingga dia akan mendapatkan haji tamattu. Demikian pula di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan-bulan haji. Dan setelahnya Allah jadikan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram atau bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan-bulan, yaitu yang bulan-bulan haram, yang Allah jadikan di sana mendapatkan kemuliaan, mendatangkan kemuliaan-kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran minha arba'atun hurum, la tadlimu fihinna anfusakum. Maka sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan. Jadi terang Rasulullah salatatun mutatabi'at Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Naam, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram berurutan. Kemudian setelahnya adalah Rajabul Mudhar, yaitu Rajab Bainal Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang adanya di antara bulan Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Demikian sehingga menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut tidaklah terhenti dengan selesainya bulan, tidaklah terhenti dengan selesainya satu ibadah, tidak terus melaksanakan ibadah yang lainnya sehingga datang kepada kita kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhir puncakan penutupan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas ibadah kepadanya dengan senantiasa ikhlas di dalam beribadah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita, keluarga serta muslimin seluruhnya menjadi orang-orang yang cinta mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan taufik untuk senantiasa kokoh di atasnya serta istiqamah sampai dengan datang kematian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakumullahi akbar. Fathis salat.